urang duaan. Lalakon katukang pada-pada kedal janji. Nah begitu anjeun luas bibilasan. Dalah dikumaha tersangka keninglahan, rasa honcewan tersangka keninglahan. Peting harita ngejakeun si panon urang, rek untang-untang kasar itu anjeun luas bibilasan. Dalah dikumaha mu bisa dihalang-halang, ngajerit dina ati tersangka keninglahan, rasa honcewa tersangka geningan. Peting harita ngejakeun si panon urang, rek untang-untang kasah angin ka anjeuna. Palang siang katambias anjeun luas pamitan. Hampura tepung tetep panuntungan, hampura nepungkeun rasa kadede. Terlaksana.